di kalas tresno nyata ne tresno di balas maturnu uwes nyaman sempet sayang kok malah hilang meh lungo angel bertahan loro yoko selalu kepacut sayang ngei harapan gue milih liani langite tetang utane soya deras lepus tekan hatiku cedak eka tresno tak duweni toyo toyo ganduli toyo toyo nagisi kesandung sandung aku maksa ne hatimu kapok me tumbang tak kawe kawe dewe rai song ukur kurang kesadaranku kekarepanku yen pancen tadi siji isong rumah kesusumu tusin aku sembrono ning rasa piro malah tadi perkara nanging rapopo ketulo-tulo tadi tulisan kanggo cita

Koco iki tadi saksi pedih hatiku. Kowe gawe hati sing tak joko tadi kelong. Pola beli kowe sing salah. Nanging aku sing hatiku wes koyo ibumu. Ora tau ngersu lo ngadepi polamu sing gawe atiku, atiku tatu. ati iki langsung iso tresno rasane. Saben ketemu sliramu tansah ayo matiku nalika nyawange semlan kuyumu. Sampai tiba waktu yang ku nanti, nanging nyatane kowe ono sing duweni. Aku tresno karo kowe, nanging aku iso apa ngerteni kowe wis nyendeng wong liya. Aku kudu iso nerimo jan ati loro rasane ngungkape iki wis salane. Sepurane aku wis tresno siramu, sajan aku iki butuh pilihanmu. Mending tak ikhlasno daripada cidro muko kowe bahagia karo wong liya. Tresno karo kowe, nanging aku iso apa ngerteni kowe wis nyanding wong liya. Aku kudu iso nerimo sajan ati loro rasane. Pas aku tu ketemu kowe ning dalan. Kowe konangan kendaan. Ngomong-ngomong jalukmu piye, tak turutane, tak usah. Aku remas salah yen kon berjuang dewe, sing penting kowe bahagia endine. Nanging apa walasanmu ning aku, kowe luwe milih de tu wis mari. Jangan lupa Poloroiki ngrasani jerone iki tenan, ngrasani bunda si kelaran, ngrasani nangisi ning raka nanis liramu aku. ku tak singgalah, aku ngaku salah. Karena sunan no jobunga, opo kowe reman neman. Niko tangi kabeh dilakoni, aku sadar luwe milih bertahan. Sorry aku mung mikir ego ku, orang gateke kabeh apa kowe ora kamu aku. Aku sih nyandang status bojomu, senatian aduh papan tulungmu. Pamitmu lu ngomong sekelo, rangan tisu bakal teko. Nanging nyatane kui mong coro, tresnamu ngatuh tresnamu. Oh, Kau sawangan langit wengi iki, kemerlet lintang nambah kangen ati. Opo ra kelingan nalika pacaran, kau enate janji rapakal boblenjani. arep kok gedene rasa tresnaku. Sajerone atiku nggos liramu, yen mutu sing dikarepke sane sing dipengini durung sempet duweni kon-kon ngikaske. Nyatane sesingkat-singkate cerita kau yang kau sing kampung kau.